Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih di dalam surat Al-Jathiyah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala pada ayat yang ke-14 dan seterusnya. Qul lilladheena aamanu yaghfiru lilladheena la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakan wahai Rasul Allah terhadap orang-orang yang beriman, agar memberikan maaf terhadap orang-orang yang tidak mengharapkan hari pertemuan dengan Allah, hari yang Allah Azza wa Jalla akan membalas setiap kaum dengan apa yang mereka telah perbuat. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alayha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang melakukan amal saleh, amal kebaikan, maka buat dirinya, dan barang siapa yang melakukan asaa kejelekan, maka dialah yang akan menanggungnya. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Rabb kalian, kalian akan dikembalikan. Walaqad atayna bani Israila al-kitaba wal-hukma wal-nubuwata warazaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin. Dan sungguh kami, kata Allah Azza wa Jalla, telah memberikan Bani Israel Al-Kitab, Al-Hukum, kenabian, dan kami telah rezekikan kepada mereka dari yang baik-baik, dan kami utamakan mereka di seluruh alam. Wa atainahum bayyinatin minal amr. Dan kami datangkan kepada mereka bukti-bukti dari urusan. Famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Lalu kemudian tiadalah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan, karena baghi, kezaliman di antara mereka. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sungguh Rabbmu kelak akan menyelesaikan urusan mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin min amri minal amri. Lalu kemudian kami jadikan engkau berada di atas syariah dari urusan-urusan. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat tersebut. Wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, Ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin bihusnil khuluq was-sabri 'ala adhiyatil musyrikin bihi alladhina la yarjuna ayyamallah ay la yarjuna thawabahu wa la yakhafuna waqa'ahu fil 'asin fa innahu ta'ala sayajzi kulla qaumin bima yaksibun. Allah memerintahkan kepada segenap hambanya yang beriman untuk berakhlak yang bagus, agar mereka bersabar menghadapi pesakitan kaum musyrikin, yang di mana mereka tidak mengharapkan hari-hari Allah Azza wa Jalla, artinya tidak mengharapkan pahala dari Allah, dan mereka tidak takut terhadap hukuman-hukumannya pada pelaku maksiat. Mereka enggak punya itu semua. Dalam kondisi mereka melakukan kekafiran kepada Allah, musyrikin menyakiti kaum mukminin, Allah memerintahkan kaum mukminin untuk berakhlak yang baik kepada mereka. Allahu Akbar. Agar mereka bersabar untuk menerima gangguan-gangguan. Fa innahu ta'ala, karena Allah Azza wa Jalla akan membalas setiap kaum apa yang mereka telah perbuat. Fa antum ya ma'syaral mu'minin yujzikum 'ala imanikum wa safhikum wa sabrikum thawaban jazila. Sementara kalian wahai kaum mukminin, Allah akan membalas kalian atas keimanan yang ada pada kalian. Dan Allah membalas maafan kalian dan kesabaran kalian dengan pahala yang jazil, yang besar. Allahu Akbar. Wahum inistamarru ala takdzibihim fala yahullu bikum ma halla bihim minal adhabi syadidi wal khizi. Kalaupun mereka terus menerus atas kedustaannya, kalian sudah memberikan maaf, kalian bersabar, tapi terus menerus di atas kedustaan mereka, maka tidak akan menimpa kalian apa yang akan menimpa mereka dari adab yang pedih dan hina. Walihada qala, berdasarkan ini Allah Azza wa Jalla berfirman, man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan, maka untuk dirinya. Dan barang siapa yang melakukan amal yang jelek, maka atasnya. Kemudian kepada Rabb kalian akan dikembalikan. Kata beliau, walaqad an'amna 'ala bani Israil ni'aman la tahsulu li ghairihim minan nas. Pada ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala mengungkit nikmat-Nya yang telah diberikan kepada bani Israil. Ai, sungguh kami telah memberikan bani Israil nikmat-nikmat yang belum pernah terwujud kepada selain mereka dari manusia. Apa itu? Wa atainahumul kitabah. Kami telah berikan kepada mereka Alkitab, ayat Taurat wal Injil. Wal hukum bainan nas, hukum di tengah-tengah manusia. Wan nubuwah, dan kenabian. Allatim tazu biha. Dengan anugerah-anugerah ini, mereka melebihi, melampaui, mereka diistimewakan. Wasaratin nubuwwatu fi dzurriyyati Ibrahim alaihi salam aktsaru min bani Israil. Maka kenabian dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kebanyakan mereka dari kalangan Bani Israel. Allahu Azza wa Jalla mengangkat nikmatnya atau mengungkit nikmatnya atas Bani Israel. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلَابِسِ. Kami berikan kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, dari makanan, minuman, pakaian. وَإِنْزَالِ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى. Dan kami turunkan kepada mereka al-man. Al-man itu, kata Al-Imam As-Sa'di di dalam tafsir surat Al-Baqarah, wa ismun jami'un li kulli rizqin hasanin yahsulu bila ta'abin. Kata beliau, al-man itu adalah sebuah himpunan nama, sebuah nama yang mencakup semua bentuk rezeki yang baik, yang diperoleh, yang didapatkan tanpa ada rasa lelah. Didapatkan. Seperti zanjabil, barakallah fikum, al-khubuz, yaitu roti, wa ghairi dhalik, dan selain itu. Jadi al-man, Allah Azza wa Jalla turunkan kepada mereka. Wasalwa, salwa itu adalah ta'irun saghir. Salwa itu adalah jenis burung kecil. Yuqalu lahu samman. Ya, burung itu terkadang disebut sammani. Bagaimana tibul laham? Dagingnya zen. Dagingnya enak, barakallahu fikum. Burung apa itu? Jenis burung apa, Ustaz Abbas Ali? Ya, jarang makan daging burung ya. Sekarang, siapa? Mana Ustaz Syarif? Abang Najia? Jenis burung apa kira-kira? Ya. Kata beliau, barakallahu fikum wa inzalil manni wa salwa wa faddalnahum alal alamin ay alal khalqi bihadihin ni'am. Kata beliau, kami utamakan mereka atas alamin, atas seluruh makhluk dengan nikmat-nikmat ini. Alal khalq bihadihi an-ni'am. Kata beliau, yakhwa yakhruju min hadhal umumin lafzi hadhihil ummatu. Fa innahum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dari keumuman lafaz al-alamin keluar umat ini, umatnya Rasul alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka adalah khair, sebaik-baik umat yang dikeluarkan barakallahu fikum untuk manusia. Kata beliau, rahimani wa rahimakumullah. Jadi keluar dari keumuman lafaz al-alamin, kami telah utamakan Bani Israel atas seluruh alam. Maka keluar dengan keumuman lafaz al-alamin ini umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak termasuk. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah khairu ummatin ukhrijat linnas. Karena umatnya Rasul alaihissalatu wassalam adalah terbaik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Subhanallah. Ya, antum mungkin menyapa dengan firman Allah Azza wa Jalla, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah terbaik umat yang dikeluarkan buat manusia. Berarti terbaik dari semua sisi, barakallahu fikum. Ya, terbaik umat dari semua arah, semua sisi. Nah, tentu kita memahami bahwa arahan pertama kali terbaik umat ini kepada siapa? kalau bukan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Terbaiknya mereka menjadi umatnya Rasul alaihi salatu wassalam, karena apa yang mereka timba sesempurna mungkin dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mereka menimba sesempurna ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka menimba sesempurnanya atau paling sempurna dari praktik dan pengamalan ilmu agama tersebut, sehingga mereka menjadi terbaik barakallahu fikum. Setelahnya generasi keberikutnya yang mengikuti jejak mereka, setelahnya generasi yang mengikuti jejak, generasi yang mengikuti jejak para sahabat Nabi Ridwan, terus demikian sampai dengan di masa kita sekarang ini. Orang yang terbaik di masanya adalah orang yang mengikuti jejak generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu fikum. Lah ya akhi, dibandingkan dengan fulan, ya dia ahli ibadah, oh, tidak pernah lepas dari masjid ini, itu enggak. Di saat seseorang mengaitkan agamanya, pengamalan agamanya, pemahaman agamanya dengan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, maka dia adalah terbaik orang. Petani loh ya akhi, tidak apa-apa. Ya, mencari rongsokan, tidak apa-apa. Dia adalah terbaik orang di masanya, barakallahu fikum. Mau jadi apapun dia, selama dia mengikat dirinya atau agamanya dengan pendahulunya yang soleh dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, tentu yang mengetahui antum yang sudah belajar ini terbaik orang di masanya siapa? Tentu orang yang terbaik, barakallahu fikum. Tidak mungkin orang yang jelek menganggap antum baik. Enggak. Ya? Tidak mungkin. Maka orang yang menganggap terbaik adalah kalian terbaik atau kita terbaik adalah orang yang terbaik di dalam hidup. Oh, nah. Ya? Dia ahlu sunnati wal jamaah. Dimanapun dia berada, dia adalah terbaik orang, barakallahu fikum. Ya? Kata beliau, barakallahu fikum, wasiyaku yadullu ala annal murad gairu hadihil ummah, fa inna allaha yakussu alayna mamtamna bihi ala bani Israel wa mayyazahum ala gairihi. Konteks menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah terbaik selain umat ini. Terbaik di masanya, kalau demikian. Ya, konteks menunjukkan bahwa yang dimaksud kami utamakan Bani Israel atas alam, ay alam di masanya. Ya, di hadapan selain umat ini. Karena sesungguhnya Allah menceritakan atas kita apa yang Allah telah berikan kepada Bani Israel dari nikmat. Dan Allah bedakan mereka Bani Israel atas selain mereka. Ya. Allah yang menceritakan hal itu di hadapan kita. Berarti kita ini umatnya Rasul alaihi salatu wassalam tidak termasuk di dalamnya. Wa aidan, kata beliau, fa innal fadaila allati faqa biha banu Israel minal kitab wal hukmi wal nubuwati wa ghairiha minan nu'ud fad hasalat kulluha lihadihil ummah wa zadat alaihim hadihil ummatu fadaila kathira. Juga kata beliau, keutamaan-keutamaan yang dengannya Bani Israel melampaui, ya, yaitu kitab, hukum, kenabian dan selainnya dari sifat-sifat, keutamaan yang itu menjadi dasar Bani Israel melampaui kaum di masanya, sungguh semuanya telah terwujud di umat ini. Semuanya. Bahkan kata beliau, bertambah atas umat ini keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Satu, fahadihi syari'atu. Syari'atu Bani Israel juz'um minha. Syariat kita ini, syariatnya Bani Israel adalah bagian juz'um minha. Juz'u' bagian dari syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh. Contoh yang kedua, fa inna hadzal kitaba ay al-Qur'an muhaiminun ala sa'iril kutubis sabiqah. Al-Qur'an, yaitu kitab Al-Qur'an ini menjadi muhaimin, menjadi ujian atas kitab-kitab sebelumnya. Sehingga apapun yang disesuai dengan Al-Qur'an diterima. Dia yang menjadi patokan sekarang Al-Qur'anul Karim terhadap kitab-kitab sebelumnya. Ketiga, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam musaddiqun li jami'il mursalin. Yang ketiga adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembenar terhadap semua rasul. Barakallahu fikum. Seseorang tidak akan dikatakan membenarkan para nabi dan rasul sebelumnya dengan tanpa melalui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keutamaan. Memang Bani Israel, apa yang telah dianugerahkan oleh Allah dari keutamaan kepada mereka, melampaui kaum di masanya. Tetapi, umat apa yang didapatkan oleh Bani Israel, telah didapatkan oleh umatnya Rasul alaihissalatu wassalam, bahkan berlipat lagi, banyak keutamaan-keutamaan. Wa atainahum ay atayna Bani Israel bayyinat ay dalalat tubayyinul haqqa minal batil. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka ayat-ayat kami kepada Bani Israel, ay bukti-bukti yang akan menjelaskan antara al-haq dan al-batil. Min al-amril qadari alladhi awsalahu Allahu ilaihim, dari perkara-perkara yang qadari, bersifat takdir, sebuah ketentuan yang Allah Azza wa Jalla telah sampaikan kepada mereka. Wa tilkal ayat hiya al-mu'jizat allati ra'awha ala yadi Musa alaihi salam. Ayat-ayat yang dimaksud adalah bukti-bukti itu, mukjizat yang mereka saksikan melalui tangannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fahadihin ni'amu allati an'ama Allahu biha ala bani Israel taqtadil halu an yakumu biha ala akmalil wujuh wa an yajtami'u ala al-haq alladhi bayyanahu Allahu lahum walakin an in aqasal amru fa'amiluha bi'aksi ma yajibu. Kata beliau, nikmat-nikmat ini yang Allah telah berikan kepada Bani Israel, konsekuensinya langsung adalah mereka tampil melaksanakan sesempurna mungkin. Mereka konsekuensinya langsung adalah mereka bersatu di atas kebenaran yang Allah telah jelaskan kepada mereka. Walakin, akan tetapi permasalahannya terbalik. Allah telah anugerahkan luar biasa kemuliaan kepada Bani Israel. Allah Azza wa Jalla datangkan bukti-bukti nyata di depan mata mereka akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan kebenaran Nabi Musa sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Semestinya Bani Israel itu tampil mewujudkan syariat itu sesempurna mungkin. Semestinya mereka bersatu dan berkumpul di atas kebenaran sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah buat mereka. Akan tetapi permasalahannya itu terbalik. Bagaimana? Mereka mensikapinya, anugerah-anugerah Allah itu, dengan lawan dari kewajiban. Berarti menentang, mengingkari, barakallahu fikum. Bahkan kata Allah, waftaraku fima umiru bil istima'i bihi. Mereka bercerai-berai dalam perkara yang mereka diperintahkan untuk bersatu padanya. Walihada qala, berdasarkan inilah Allah berfirman, famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Tiadalah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Ai al-mujib li'adamil ikhtilaf. Ilmu yang akan mengharuskan tidak adanya ikhtilaf. Wa innama hamalahum 'alal ikhtilaf al-baghyu min ba'dihim 'ala ba'dhin wadh-dhulmu. Namun yang menggiring mereka untuk berselisih, yang membawa mereka untuk berselisih adalah al-baghy. Sikap melampaui batas sebagian mereka atas sebagian yang lain. Catat baik-baik. Wadh-dhulmu, dan sikap zalim. Ya. Barakallahu fikum. Antum perhatikan ini catatan yang sangat-sangat penting. Tiadalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan setelah jelas ilmu kecuali sikap ini, al-baghi, sikap melampaui batas sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan juga al-zulm, yaitu kezaliman. Barakallahu fikum. Catat baik-baik, ya, catat baik-baik, akan terulang sejarah di masa-masa yang akan datang. Antum akan dikagetkan, dikejutkan orang-orang baik. Misalkan, kok demikian? Coba antum perhatikan baik-baik. Kurang apa yang diberikan kepada Bani Israel? Barakallahu fikum. Semuanya sudah disempurnakan oleh Allah. Tidak ada, barakallahu fikum, kekurangan. Maka di saat kemudian muncul sikap al-baghi wal-zulm, disitulah terjadinya al-ikhtilaf. Terjadinya perselisihan. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Catatan yang sangat penting. Catat baik-baik. Akan berulang terus sejarah. Barakallahu fikum. Dari awal fitan yang kita jumpai dalam dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, ini penyebabnya. Ya. Al-baghi wal-zulm, barakallahu fikum, kezaliman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita darinya. Allahumma amin. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Rabb engkau yang akan memutuskan di antara mereka kelak pada hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan. Dia Allah fayumayyizul muhiqqa minal mubtil walladhi hamalahu alal ikhtilat al-hawa wa ghayruhu. Allah yang akan memisahkan, membedakan antara yang benar dan yang salah, yang batil, yang membawa mereka menuju ikhtilaf itu adalah al-hawa dan selainnya, kata beliau, barakallahu fikum. Nas'alullah salamatal afiyah. Nas'alullah salamatal afiyah. Kemudian beliau mengatakan pada ayat yang ke-18. Ay, thumma syara'na laka syari'atan kamilatan tad'u ila kulli khair wa tanha an kulli syar min amrina syar'i fattabi'aha fa inna fittiba'iha as-sa'adata al-abadiyata was-salaha wal-falaha. Kata beliau, kemudian kami syariatkan kepadamu sebuah syariat yang sempurna, mengajak kepada setiap kebaikan, mencegah dari segala kejelekan. Dari perintah kami yang bersifat syariat, maka ikutilah dia syariat ini. Jika engkau, karena di dalam mengikuti syariat Allah, ajaran Allah, aturan yang datang dari Allah Azza wa Jalla, padanya kebahagiaan yang abadi dan kebaikan serta keberuntungan. Ya, semuanya kita telah mengetahui dan menyadari. Bukankah dulu sebelum kita dikenali dengan dakwah ini, menggenggam banyak duit, wah, bisa ngirim ke orang tua, bisa ini, bisa itu, barakallahu fikum, menganggap wis beruntung. Orang di rumah anakku beruntung. Wah, beruntung, beruntung, beruntung. Barakallahu fikum. Tinjauannya itu. Menutup mata dari mana dia dapatkan, bagaimana dia peroleh, sampai dia mendapatkan nilai dan hasil yang besar. Barakallahu fikum. Tapi setelah dia konsekuen mengikuti aturan agamanya. Barakallahu fikum. Lihat hidupnya biasa. Tapi bahagianya Masya Allah. Sama istrinya, sama anaknya. Barakallahu fikum. Hidup sa'adah. Dia terus dapatkan, bisa dia mengikat hidupnya dengan syariat ini. Walaupun dengan kekurangan. Kalau dulu kekurangan sudah hidupnya tidak tenang sudah. Barakallahu fikum. Tapi sekarang dia berbahagia selalu apapun yang dia nikmati. Karena dia mengikat semuanya dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Wassalah, kebaikan. Jelas dia peroleh. Walfalah, keberuntungan yang sangat. Dulu barakallahu fikum ketika dia bisa mewujudkan, kan tidak jelas hidupnya. Ya, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Mau mengembangkan misalkan usahanya. Harus cari lagi modal yang besar. Berbenturan lagi dengan ribawi. Terus demikian barakallahu fikum. Tidak ada keberuntungan di dalam hidup. Bolehlah dia bisa menggenggam. Tapi yang dibayangkan adalah hutang. Barakallahu fikum. Ya, bunga rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu bagaimana mau tenang? Bagaimana mau tenteram? Bagaimana mau beruntung barakallahu fik? Sekarang bisa memegang sedikit misalkan, tapi enggak ada yang ngetuk ke rumahnya, enggak ada yang menyodorkan kartu tagihan, enggak ada. Ya paling-paling SPP. Ya. Ya apa ya? Hah? Apa ya? Iya, ya SPP. Itu untuk sebulan. Tapi subhanallah. Kita merasa tenang dan tentera. Karena apa yang dia berikan ini merupakan bakti hidupnya terhadap anak-anaknya. Bentuk bagaimana perjuangan dia terhadap dakwatu ilallah. Berikut dia tahu kalau ini tabungan dia untuk di akhirat. Dari sisi mana dikatakan dia bangkrut. Dia barakallahu fikum merugi, tidak ada. Oh, dari sisi mana barakallahu fikum? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat dia mengikat hidupnya dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang harus barakallahu fikum kita jaga dan pertahankan. Allah azza wa jalla mengatakan, وَلَا تَتَّبِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ أي الذين تكون أهويتهم غير تابعة للعلم. Jangan anda mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Artinya kata beliau, orang-orang yang hawa nafsu mereka itu tidak terbangun, tidak mengikuti ilmu. Wala masya khalfah. Dan tidak pula berjalan hawa nafsu mereka di belakang ilmu. Wahum, siapa mereka? Wahum, kullu man khalafa syari'at Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hawahu wa iradatuhu fa innahu min ahwa illadina la ya'lamun. Setiap orang yang menyelisihi syariat Rasul sallallahu alaihi wa sallam, hawa nafsunya, kemauan-kemauan dan keinginannya menyelisih syariat, maka inilah dia hawa nafsu orang-orang yang la ya'lamun. Jangan ikuti. Ya. Barakallahu fikum. Suatu ketika kan kita harus bersinggungan dengan hidup orang yang banyak barang dari dia, ini dari dia, semuanya. Tapi jangan sampai kita mengikuti kemauan mereka, hawa nafsu mereka, barakallahu fikum. Maka sekali lagi disinilah letaknya. Terus kita mengikat diri dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Biqadril istitah. Dengan kemampuan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, usaha apapun yang kita buka, saya yakin, kalau antum benar tulus dan ikhlas, akan menemukan as-sa'adah al-abadiyah. Antum akan menemukan kebahagiaan. Di saat menggandeng istri untuk berjalan di atasnya, barakallahu fikum, istri akan menemukan kebahagiaan. Mas, tidak apa-apa. Yang penting Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita keistiqomahan. Sebentar loh mas umur hidup di dunia ini. Apa sih? Ya subhanallah, barakallahu fikum. Jadi inilah dia nikmatnya ilmu yang kita pelajari, yang kita kaji, yang kita dalami. Kita berharap dengan ilmu kita bisa berbenah, kita bisa terus memperbaiki diri kita, semua perilaku dan akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada sesama, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.